Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai fillah, semoga Allah Jalla wa ala merahmati dan memberkahi kita semuanya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini, dan insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah masalah yang sangat penting, dan masing-masing kita punya kewajiban untuk mempelajarinya, yaitu mengenal jalan orang-orang yang selamat, yaitu jalannya ahli sunnah wal jamaah, yang selalu kita minta di dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus ini sudah dilalui oleh orang-orang yang selamat, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah memberikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul, kemudian siddiqun seperti Abu Bakar Siddiq, syuhada dan salihun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kewajiban kita di samping kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah siratal mustaqim, kita juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu, belajar dari sumber-sumbernya yang benar, agar mengerti jalan yang lurus itu. Mustahil kita akan mendapatkan dan mengerti jalan yang lurus ketika kita tidak menempuh sebab. Seperti perkara-perkara yang lain dalam urusan dunia juga demikian, diperintahkan kita untuk menempuh sebab, akhdul asbab. Ya, seorang ingin punya anak, la budda min azwaj. Orang ingin punya anak, menikah. Ya, tidak bisa kemudian berdalil dengan takdir, Allah kan sudah menakdirkan saya punya anak atau tidak, sudahlah saya di rumah saja, tidak nikah. Nanti kan tiba-tiba ada apa? Anak. Tidak sehat akal orang. Betul, Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, tetapi harus kita tempuh sebab-sebabnya. Ini dalam urusan dunia. Demikian pula dalam urusan agama, urusan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui fulan akan masuk ke surga, fulan akan masuk ke neraka. Allah sudah menakdirkannya. Allah Maha mengetahui, ilmu Allah luas. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tetapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan sebab. Wajib bagi kita menembus sebab, ya, agar kita bisa masuk dalam jannah surga Allah. Menembus sebab untuk mengerti jalan-jalan kebenaran, yaitu dengan menuntut ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, difahami as-sahabah, dengan pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang berjalan mengikuti jalan mereka, para tabi'in wa tabi'u tabi'in. Jadi harus ada upaya menempuh sebab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jalan yang harus kita tempuh, menuntut ilmu, belajar Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk dia mendapatkan ilmu, untuk dia mempelajari ilmu Al-Kitab wa Sunnah, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan bagi dia, dengan dia menuntut ilmu itu, jalan menuju jannah. Tariqan ilal jannah. Jalan menuju jannah. Yani siratal mustaqim. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ada sebuah risalah, yang risalah ini menjelaskan tentang, ya, jalan ahli sunnati wal jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kebaikan dan keselamatan. Sebuah risalah yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah di Syekh Al-Islam Abu Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah. Dan kita membaca syarah dari risalah tersebut yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebuah risalah yang berjudul At-Tanbihat Al-Latifah Ala Mahtawat Alayhi Al-Aqidatul Wasitiyah. At-Tanbihat Al-Latifah karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik, Syekhul Islam rahimahullah, ya, menulis risalah ini dan diberi judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kenapa diberi nama ini Al-Aqidah Al-Wasitiyah? Karena datang serombongan orang dari negeri Wasit. Ya, ada sebuah negeri namanya Wasit di Irak. Datang kepada Syekhul Islam. Kemudian bertanya tentang akidah ahli sunnah. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Yang tidak lain itu adalah prinsip-prinsipnya para sahabat. Para tabi'in. Wa tabi'u tabi'in. Pertanyaan ini diajukan oleh mereka. Penduduk Wasit. Salah satu negeri di daerah Irak. Maka ditulislah risalah ini, ya, bainal asri wal maghrib. Ditulis antara asar sampai maghrib, waktu tidak begitu lama, sebagai jawaban atas permintaan mereka. Sehingga risalah ini, ya, diberi nama dan terkenal dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Baik, kita akan langsung membaca risalah ini dengan syarah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan huda, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang hak, yakni al amalus salih. Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, liyudhhirahu ala dini kullihi, untuk memenangkan dan memuliakan agama dan risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Diawali risalah ini dengan pujian kepada Allah. Dan memang sudah seharusnya demikian. Seorang muslim ya, banyak memuji Allah, menyanjung Allah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa makna alhamdulillah? Yani kita sering membaca ayat ini atau kalimat ini dalam surah apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah? Ay, maksudnya kata Syekh Abdul Rahman, anna jami'a awsafil kamal sabitatun lillahi ala akmalil wujuh wa atammiha. Maksud kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maksudnya semua sifat-sifat yang sempurna, semua sifat-sifat yang sempurna itu ditetapkan untuk Allah, milik Allah, ala akmalil wujuh wa atammiha, dalam keadaan yang paling sempurnanya. Jadi semua sifat-sifat yang sempurna ya, ditetapkan untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna alhamdulillah. Diibaratkan dengan kalimat yang lain oleh para ulama, wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Ini makna alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha terpuji. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala sifat-sifat yang sempurna. Dan kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan dalam keadaan kita mencintainya dan mengagungkannya. Meyakini kesempurnaan sifat Allah dengan penuh cinta kepadanya dan pengagungan. Ini makna apa? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Jadi dari kalimat alhamdulillah kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan pendengaran. Zat yang sempurna, sifat as-sama' mendengarnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna penglihatannya. Allah jalla wa'ala maha sempurna sifat penglihatannya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna sifat ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna sifat kudrahnya. Dan semua sifat-sifat kamal, kesempurnaan lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah zat yang maha terpuji. Ya, tidak mungkin terpuji kalau tidak punya sifat kesempurnaan. Ya atau tidak? Ya. Tentunya demikian. Wabillahi taufiq. Kata Syekh Abdul Rahman, wa mimma yuhmadu alaihi ni'amuhu ala al-ibad allati la yuhsi ahadun minal khalqi ti'daduha. Dan di antara perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala kita puji dengan sebab itu adalah nikmat-nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang nikmat itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Ini salah satu ya, perkara yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk dipuji, disanjung. Dari sisi betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada hamba. Kita duduk di sini saja tidak bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Di sini keamanan, ya, kenyamanan, kesempurnaan, apa namanya, kondisi, yakni Allah mudahkan cahaya yang terang di hadapan kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, Allah memberikan akal bagi kita, kekuatan bagi kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Wallahi demi Allah, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. sehingga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji. Ketika ada orang memberikan kebaikan kepada kita, ya, sedikit saja di saat kita butuh, kita akan selalu teringat dan kita akan berterima kasih dengan orang tadi memberikan satu kebaikan itu. Lalu bagaimana dengan zat yang memberikan kepada kita nikmat yang tidak pernah putus? Mata kita, telinga kita, dan yang semisal. Wa'adzamuha. Kemudian diajak kita untuk mengingat nikmat Allah yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji. Wa'adzamuha, dan yang paling besarnya dari nikmat-nikmat Allah, irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu nikmat yang sangat besar. Yang barangkali, dan memang demikian, banyak di antara manusia yang tidak mensyukuri. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Dengan diutusnya beliau, ya, kita mengerti al-haq, mengerti kebenaran. Dengan diutusnya beliau, kita mengerti agama yang mulia ini. Dan kita duduk di tempat ini pun melakukan sholat Isya, duduk untuk menuntut ilmu. Ya. Sebagian dari asar akibat baik, dan ini adalah bagian dari jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala pun akan sampai kepada beliau. Semua orang-orang yang salat dari kaum muslimin, pahala-pahala mereka sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, karena Nabi yang mengajarkan. Setiap seorang yang mengeluarkan zakat, ya, pahala semua orang yang mengeluarkan zakat juga pahalanya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh umat ini, ya, sampai pahalanya kepada beliau. Karena beliaulah yang mengajarkan ilmu itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mencontohkan mengajarkan sesuatu yang baik dalam agama Islam ini, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Maka tidak bisa dibayangkan betapa besarnya pahala yang diperoleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kebaikan yang dilakukan oleh umat ini, pahalanya juga diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara nikmat, dan bahkan ini nikmat yang terbesar yang Allah jalla wa ala berikan kepada kita semuanya, diutusnya Rasul rahmatan lil alamin bil huda. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dengan huda. Apa itu? Apa itu huda? Al huda huwa al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nabi alaihi salatu wasallam datang diutus oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Semua bermanfaat. Tidak ada yang tidak. Sekecil apapun kebaikan, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semuanya kebaikan. Semuanya huda, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq. Sampai perkara-perkara yang terkait dengan adab qada'il hajat, sampai yang terkait dengan adab buang hajat, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang mengajarkan kita ketika akan buang hajat, masuk ke WC, baca basmalah. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sederhana kalimat-kalimatnya. Dan tidak berat untuk kita ucapkan. Tetapi ini kebaikan yang besar. Di antara kebaikannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ketika seorang mengucapkan basmalah ketika masuk ke WC, kamar mandi, maka akan ditutup aurat Bani Adam dari pandangan jin, dari pandangan syaitan. Diberi keselamatan oleh Allah Jalla wa'ala. Contoh perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, semua kebaikan. Satu contoh lagi ma'asyiral muslimin, dan ini sering kita butuhkan. Tadi yang kita sebutkan sering kita butuhkan. Setiap hari kita butuh ke belakang. Juga diantara yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, wa hadza minal huda, termasuk huda yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nabi mengajarkan ketika kita singgah di suatu tempat, idza nazala manzilan, jika kita singgah di suatu tempat, ya, apakah karena tersesat atau karena capek dan seterusnya terpaksa harus apa namanya singgah di suatu tempat, idza nazala manzilan, kan bisa di hutan, bisa di padang pasir, di mana pun. Ya. Kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahittamati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah suatu tempat kemudian membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahittamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan makhluk-makhluknya. Barang siapa yang membaca doa ini ketika singgah di suatu tempat, tidak akan ada yang memadaratkan dia. Tidak akan ada yang membahayakan dia di tempat itu. Hatta yartahila min manzilihi dhalik. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tentunya membaca dengan penuh keimanan dan keyakinan. Ya. Betul. Nabi SAW diutus dengan huda. Yaitu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Alkitab, Al-Quranul Karim. Was-sunnah. Sunnah Nabi SAW. Wa dinil haq. Allah juga mengutus Nabi SAW bukan hanya dengan ilmu nafi, bukan hanya dengan ilmu yang bermanfaat, namun juga dengan dinil haq. Dinul haq yakni huwal amalus salih, amal yang salih. Wabillahi taufiq. Liyudhirahu ala jami'il adyan. Untuk menangkan, memuliakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW atas semua adyan, semua agama-agama. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian Allah memuliakan para sahabat, memuliakan manusia, mengeluarkan mereka dari zulumat ila nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ila nur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penolong, wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kalau mereka beriman kepada Nabi, mengikuti huda, petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, ilmu yang bermanfaat wal amalu saleh, Allah akan menangkan. Allah akan keluarkan dia minadh dhulumati, dari kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Allah menangkan risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam bil hujjah wal burhan. Karena memiliki hujjah, bukti, ya. Allah akan muliakan bil izz wa sultan. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saksi atas apa? Ala sidqi rasulihi. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar jujur dan betul-betul rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia seluruhnya menentang Nabi alaihi salatu wasallam. Seandainya seluruh manusia mendustakan Nabi, cukup Allah sebagai apa? Saksi. Tidak butuh saksi yang lain. Ya. Dan di dalam dakwah Nabi SAW, Allah kuatkan beliau dengan hujjah, dengan mukjizat, dengan bukti-bukti yang sangat banyak. Sehingga semuanya menyaksikan kebenaran dakwah Nabi. Sampai musuh-musuh Nabi pun mengakui ini adalah Rasul Allah. Tetapi karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti agama nenek moyang, karena mengikuti adat istiadat, tidak mau ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Karena takut kehilangan pengikut, juga tidak mau mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan karena tidak ngerti, bukan karena tidak tahu kebenaran dakwah Nabi. Dakwah Nabi demikian jelas. Karena Allah sebagai saksi, dan Allah yang menguatkan. Kisah Raja Heraklius, Herakl, Azimur Ruh. Ya. ketika surat datang kepada Raja Romawi ini, suratnya Nabi sampai kepada dia. Diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hirakl Azim Ar-Rum, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya Allah, kepada Hirakl, Heraklius Azim Ar-Rum, pembesar Romawi. Di antara yang disebutkan di dalam surat Madi, Nabi mengatakan aslim taslam, masuklah engkau ke dalam Islam, taslam, engkau akan selamat. Kalimat yang jelas, tidak perlu takwil. Kalau kamu masuk Islam, selamat. Selamat di mana? Dunia dan akhirat. Ya. Tetapi subhanallah, ini Hirakl Ahlul Kitab, dia membaca Taurat wal Injil, ngerti tanda-tandanya Nabi, ciri-cirinya Nabi, dan ngerti betul bahwasanya orang yang mengirim surat kepadanya adalah betul-betul Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Namun karena dia khawatir kehilangan pengikut, kehilangan kekuasaan, bahkan sampai dia mengatakan, seandainya saya mampu untuk menjumpai dia, yakni Nabi alaihi salatu wasallam, saya akan cuci kakinya. Seandainya saya bisa, padahal bisa seharusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi. Cukup Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida ala sidqi rasulihi wa haqiqati ma ja'a bihi. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran rasulnya dan atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berkata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, wa syahadatuhu ta'ala biqaulihi wa fi'lihi wa ta'yidihi li rasulihi bin nasri wal mu'jizati wal barahin al mutanawwi'ah addal kull wahidin minha. Yani kalau kita lihat persaksian Allah, Allah sebagai saksi itu dibuktikan, yani tampak dengan ucapan-ucapan Allah, yani firman Allah, ayat-ayat Allah memberikan persaksian beliau adalah rasulnya, dan juga dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dikuatkan dengan pertolongan-pertolongan Allah, selalu diberi kemenangan, selalu diberi kemudahan, dikuatkan juga dengan mukjizat-mukjizat. Yang kalau satu mukjizat saja, satu bukti saja sudah cukup sebagai bukti beliau sebagai apa? Rasul. Satu saja bukti. Fakaifa bi jami'iha? Lalu bagaimana dengan semua bukti itu dikumpulkan? Di malam perang Badar, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat kedua tangan beliau ke atas langit. Dalam keadaan jumlah kaum muslimin tidak banyak, 315 orang. Sementara di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, di hadapan para sahabat, 1000 pasukan. Dengan kekuatan yang sempurna, dengan kekuatan yang lengkap, dengan persenjataan yang paling baiknya ketika itu, dengan perbekalan yang paling telah disiapkan oleh mereka. Jadi setiap hari mereka menyembeli 10 ekor unta. Ya. 10 ekor unta setiap hari mereka sembelih. Jadi Abu Jahal ya, dan pengikutnya, pasukannya. Ya. Karena satu unta itu cukup untuk 100 orang. Jadi semuanya berapa? 1000. Coba, berapa unta yang dibawa perjalanan dari Mekah ke Badar? Dan itu persiapan untuk pulang pergi. Persiapan untuk perang beberapa waktu. Ya, ini luar biasa. 1000 pasukan dengan kuda-kudanya, dengan unta-unta yang mereka bawa, dengan wanita-wanita yang mereka bawa untuk memberikan semangat para prajurit-prajurit itu, dan dengan tekad untuk menghabisi, membunuh Nabi alaihi salatu wasallam dan seluruh para sahabat. Sementara para sahabat hanya datang dalam keadaan tidak ada persiapan, yakni hanya sekedar datang, karena yang disangka oleh para sahabat, bahkan Nabi pun tidak menyangka, yang akan dihadapi hanyalah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Sampai di antara para sahabat bergantian naik kuda, satu kuda untuk beberapa orang. Gantian satu jalan, kemudian setelah itu gantian naik. Yani ini persiapan mereka, para sahabat Nabi, satu kuda untuk beberapa orang. Tentunya kalau kita lihat perhitungan manusia tidak mungkin menang. Perjalanan dari Madinah ke Badar sudah capek seperti itu. Persiapan juga tidak begitu banyak. Jumlahnya sedikit. Tetapi sekali lagi, dakwah Nabi SAW, Allah sebagai saksinya. Allah sebagai zat yang menguatkan dan memenangkan. Di malam hari sebelum perang Badar, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Berdoa dengan doa yang lama. Sampai Nabi SAW terucap dari lesan beliau. Ya Allah, wahai Rabbku, seandainya engkau kalahkan kami, tidak akan ada lagi yang menyembah engkau, ya Allah. Sampai terucap kalimat itu. Dari lisan Nabi SAW. Karena ketika itu yang muslim, ya, inti dari orang-orang yang beribadah kepada Allah itu Rasul SAW dan tidak banyak sahabat ketika itu. Sampai Abu Bakar merasa kasihan melihat Nabi dalam doa. Sampai rida kain yang beliau pakai jatuh ke bawah. Saking tingginya beliau mengangkat kedua tangan beliau ke atas langit. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq, pasti dikabulkan ya Rasul. Sudah ya Rasul, mesti akan dikabulkan. Dan betul-betul mukjizat ta'yid pertolongan dari Allah dapat. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika engkau beristighatsah, berdoa kepada Allah di masa sempit, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan untuk kalian. Dikirim malaikat membantu Rasul alaihi salatu wasalam, membantu pasukan sahabat. Wabillahi taufik. Di malam harinya hujan, subhanallah, sehingga tanah-tanah yang tadinya mungkin berdebu, susah untuk seorang berdiri di atasnya, menjadi kokoh, bisa orang berdiri di atasnya ketika turun hujan. Kemudian menjadikan hati ini bersih. Bahkan disebutkan ketika perang para sahabat mengantuk. Orang mengantuk itu biasanya orang dalam keadaan aman, ya tidak. Kalau orang dalam keadaan genting mana mungkin bisa, Pak? Ya. Bisa tidur namanya. Ya. Baik. Sekarang genting atau ya ini kayaknya ini ya dalam keadaan nyaman ini sehingga mulai ada yang ngantuk emang ya. Ya. Ya. Yani sahabat sampai heran. Musuh banyak di depan, bawa pedang jatuh, nah, diambil lagi, jatuh lagi. Loh, ini orang mau perang apa-apa. Ya. Jadi para sahabat itu ditimpakan rasa kantuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantuk sudah. Ketika ada musuh baru, ketika baru mau mukul tiba-tiba hidung musuhnya sudah terbelah. Loh, saya tidak menebas, mati. Sebagian sahabat ada yang melihat orang berkuda dengan pakaian putih-putih, dan itu adalah malaikat yang Allah utus. Sebelum perang Nabi sempat mengatakan Abu Jahal akan mati di sini, fulan akan mati di sini, fulan akan mati di situ. Ditunjuk oleh Nabi SAW wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul terjadi. Di hari itu Mekah mengeluarkan tokoh-tokoh pembesar-pembesarnya dari kalangan musyrikin, dan di hari itu mereka binasa. Wabillahi taufik. Ini salah satu bukti contoh kebenaran dakwah Nabi SAW, dan betul-betul Allah telah menunaikan janjinya. Liyudhirahu ala dini kullihi. Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk memenangkan beliau atas yang lain. Itu satu mukjizat. Itu saja sudah cukup. Dan seorang yang beriman melihat itu saja sudah yakin ini adalah utusan Allah. Di masa-masa sempit, di masa-masa susah, selalu ada pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ketika perang Hudaybiyah, para sahabat ditimpa kehausan yang sangat. Habis perbekalan air. Hanya ada air di sebuah bejana, ya. Dan mereka tentu akan peruntukkan untuk Rasul alaihi salatu wasallam, bukan untuk mereka. Dan para sahabat semuanya seperti itu, lebih baik saya yang mati daripada Rasul alaihi salatu wasallam. Dan semua sahabat ya, sama, saya tidak ridha seandainya ada duri yang mengenai diri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Air itu untuk Nabi alaihi salatu wasallam, bukan untuk mereka. Kehausan yang sangat, kehabisan bekal air. Di saat-saat sempit seperti itu, ya, muncul tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat. Nabi alaihi salatu wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air. Berdoa kepada Allah. Tiba-tiba dari jari jemari Nabi alaihi salatu wasallam keluar air yang sangat banyak. Keluar air yang deras dari jari-jarinya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi mengatakan, al-barakah minallah, keberkahan dari Allah, bukan dari Nabi. Nabi tidak memberikan berkah. Al-barakah minallah, keberkahan itu dari Allah. Diminta para sahabat untuk mengambil air, pada berwudu dari air itu, minum dari air itu, ya, mengisi perbekalan mereka dengan air yang keluar dari tangan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kanu 1500. Dan ketika itu mereka sahabat berjumlah 1500 orang dalam perang Hudaybiyah. Jadi banyak sekali air yang keluar dari jari Nabi alaihi wasallam. Ya, kalau satu orang ngambil 1 liter berarti berapa? Sudah 1500 liter. Ya. Padahal bukan 1 liter untuk wudu, untuk minum, mengisi perbekalan mereka. Ya. Subhanallah. Ini saja sudah cukup. Maka jangan heran kalau para sahabat mereka betul-betul memiliki keimanan yang luar biasa. Ya. Kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menyaksikan bukti-bukti itu. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir juga betul-betul besar kekufurannya. Kenapa? Karena di saat mereka melihat tanda-tanda itu, mereka tidak mau beriman. Seperti Fir'aun. Fir'aun betul-betul melihat laut merah-merah itu dibelah. Ya, ini jelas ini bukan sihir. Bukan sihir. Mana mungkin bisa membelah lautan? Tidak ada sejarah sihir bisa membelah apa? Lautan. Ini mukjizat. Kalau bukan mukjizat, apa lagi? Ya. Tetapi kesombongan. Ya. Yang menyebabkan dia kemudian tidak peduli untuk menentang Allah dan Rasulnya. Musa saja bisa lewat di situ, masa saya tidak masuk ke tengah lautan, ya. Dalam keadaan kanan kiri ombak yang demikian tinggi, di tengah kering jalan. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam lautan, Allah kembalikan dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wabillahi taufik. Demikian kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi semua bukti-bukti ini menunjukkan anna jami'a ma ja'a bihi huwal haq. Ketika kita melihat betapa banyak bukti-bukti itu, kita wajib meyakini bahwasanya semua yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, semua berita yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, semua syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, semua larangan dan perintah Nabi alaihi salatu wasallam, semuanya hak. Semuanya benar. Semuanya benar. Semua yang datang dari Nabi benar, min aqaidah atau min aqaid, dari urusan-urusan akidah. Akidah-akidah yang diajarkan oleh Nabi benar. Wa akhlaq, dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi juga benar. Wa adab, dan juga adab. Wa a'mal, dan amalan-amalan. Wa ghairi, wa ghairuha, dan yang lainnya. Semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam hak, benar. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk meragukan sedikit pun apa yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Datang berita dari Nabi, saddiq. Yakini kebenarannya. Jangan ragu-ragu dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun akal ini tidak sampai. Coba lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Datang berita dari Nabi alaihi salatu wasallam, malam ini saya baru Isra, yakni melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis ke Syam. Dari Syam kemudian naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi ke Makkah sebelum subuh. Bagi para sahabat yang iman itu telah mendarah daging, mendengar berita dari Nabi alaihi salatu wasallam langsung membenarkan. Isabdiqun. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Tapi beda halnya dengan Abu Jahal ketika itu. Ya. Ketika pagi hari melihat Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi dalam keadaan seperti sedih demikian. Yani tampak sesuatu pada raut muka beliau. Abu Jahal mendekati Nabi alaihi salatu wasallam, ada berita apa hari ini? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan berita tentang perjalanan beliau dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit sampai lagi ke Baitul Maqdis. Dan ini bukan mimpi. Ya. Kalau mimpi tidak mungkin akan ditolak oleh mereka. Ya. Abu Jahal diam. Diam. Mungkin dia sebenarnya mau tertawa tapi diam dia. Ya. Karena dia punya strategi, ada sesuatu yang dia siapkan. Ya Muhammad, kamu baru menceritakan ini. Kalau seandainya saya panggil orang-orang Quraisy ke sini, kamu mau mengulangi lagi cerita ini tidak? Ya. Dia pikir Rasul tidak akan menceritakan lagi. Nabi mengatakan, iya, panggil mereka. Datang orang-orang Quraisy. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan perjalanan beliau alaihi salatu wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis Syam, jarak yang sangat jauh. Ya. Sampai kembali lagi ke Mekah sebelum subuh. Spontan mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ini mentertawakan Nabi alaihi salatu wasallam, tertawa. Mana mungkin melakukan perjalanan secepat itu? Mustahil. Unta yang terbaik, kuda yang terbaik ketika itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam, ke Palestina, bolak-balik saja butuh waktu 2-3 bulan. 3 bulan perjalanan pulang pergi. Nah, ini satu malam tidak sampai satu malam. Ya. Ya. Tertawa mereka terbahak-bahak. Bagi kaum mukminin ini adalah mukjizat. Bagi orang-orang yang mendustakan seperti itu, lebih mengedepankan akal. Ketika mereka tertawa, muncul benak mereka untuk menguji, ngetes Nabi alaihi wasallam. Ya Muhammad, kalau memang kamu betul-betul sudah sampai di Baitul Maqdis, sudah sholat di sana Baitul Maqdis, tolong ceritakan bagaimana Baitul Maqdis, pintu-pintunya, halamannya, tembok-temboknya, warnanya dan seterusnya, tolong ceritakan. Seketika itu juga, ya, Nabi sudah sampai di sana, dibantu lagi oleh Allah, tiba-tiba dihadapkan Nabi alaihi wasallam tampak Baitul Maqdis. Jadi Nabi berdiri di situ, di hadapan beliau tampak Baitul Maqdis, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menceritakan dan mensifatkan Baitul Maqdis satu persatu, pintu-pintunya, halamannya dan semuanya. Maka orang-orang Quraisy kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam, semuanya benar. Karena mereka orang-orang Quraisy adalah orang yang selalu melakukan perjalanan ke Syam untuk melakukan perdagangan, dan mereka mengerti bagaimana Baitul Maqdis. Ya. Tapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Satu lagi ma'asyiral muslimin barangkali. Ya, untuk melengkapi pembahasan kita ini. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi alaihi wasallam ditampakkan Baitul Maqdis di hadapan beliau. Padahal jarak Baitul Maqdis sangat jauh. Bagi orang-orang yang beriman mendapatkan berita seperti ini, sudah meyakini. Mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Buatan manusia saja memungkinkan untuk itu. Kita duduk di sini, ya, kemudian di hadapan kita bisa melihat Ka'bah. Kejadian hari ini, saat ini, ya, orang sedang tawaf, ya, orang sedang sholat. Kejadian hari ini, buatan siapa ini? Manusia. Ya. Yang kalau ini diceritakan kepada orang-orang zaman dulu, mungkin tidak akan percaya. Kalau manusia saja Allah mudahkan bisa. Dan ini semua juga nikmat dari Allah. Apakah kita tidak percaya dengan berita-berita Nabi alaihissalatu wassalam? Allah ala kulli syai'in qadir. Pesawat, ya, di zaman itu belum ada. Ada pesawat supersonik yang demikian cepat. Ya. Ya. Mungkin dari Jakarta ke Australia mungkin hanya 10 menit, hanya 4 jam. Tidak lama. Ya. Yang kalau diceritakan kepada orang-orang zaman dulu, ya, tidak akan percaya itu. Tetapi kudratullah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedang kita dengar. Kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah hak. Maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini muqaddimah. Di antara muqaddimah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashq, yang lahir pada tahun 660 dan meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan risalah ini akan menyebutkan tentang ciri-ciri dan prinsip akidah Ahli Sunnah. Berisi ayat-ayat, berisi hadis, sehingga penting untuk kita baca, penting untuk kita pelajari. Dan inti dari kitab ini adalah menjelaskan tentang arkanul iman, rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada ya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Juga akan dibahas di sini tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akhlak yang mulia. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, baik kepada tetangga. Akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian kurang lebih isi dari kitab ini. Risalahnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini, ya. Membaca ayat-ayat yang ada di dalamnya, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.